anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online kita dengan tema memuliakan ilmu. Dan hari ini kita akan membahas atau menyelesaikan insyaAllah tentang prinsip yang ke-18. Silakan dibuka di halaman 43. Silakan Mas Abdurrahman dibaca. الأصل الثاني قال الأصل الثاني التفتن إلى ما يسأل عنه فلا تسأل عما لا نفع به إما بالنظر إلى حالك وبالنظر إلى المسألة نفسها مثله السؤال عما لا يقع أما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم. يا ما سمع الأصل الثالث. السائل في سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متعجبة ويقدم الدعاء على الشيخ ويبدله في خطابه ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاق العوام. بارك الله فيك. Terjemahannya ada di halaman berapa? 95. Baca Messenger. Saat kedua memiliki keuntungan dengan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan itu sendiri, termasuk yang harus dihindari adalah bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi atau pertanyaan tentang sesuatu yang bukan untuk konsumsi publik namun hanya untuk kalangan tertentu. Ketiga, mempertimbangkan situasi dan kondisi ulama itu saat akan ditanya. Jangan bertanya dalam suasana yang tidak memungkinkan beliau untuk menjawab. Contohnya di saat kondisi beliau sangat sedih atau sedang berkonsentrasi memikirkan sesuatu atau sedang berjalan di jalan atau sedang mengemudikan kendaraan, namun hendaklah menanti yang tepat saat yang tepat, yakni ketika suasana pribadinya sedang baik. Keempat, memperhatikan cara bertanya, yakni mengajukan dengan redaksi yang baik dan penuh adab, diawali dengan doa untuk syekh, lalu berbicara dengan sopan, tidak berbicara dengan orang pasar dan kebanyakan awam. Ya, bagus. Ini karena kemarin kita kehabisan apa? Memori ya. Ini kita ulangin ya, Bapak. Jadi yang kemarin kita sudah mempelajari prinsip yang kedua sebenarnya, tapi kita ulangin ya, Bapak. Yang kedua adalah memahami isi pertanyaan. Jadi dasar-dasar bertanya kepada ulama itu ada empat. Apa yang pertama, Mas Abdurrahman? Memahami. Yang pertama memikirkan alasan. Ya, yang pertama adalah memikirkan alasan atau niatnya apa, bertanya niatnya apa. Kalau baik lanjut, kalau niatnya jelek maka hentikan. Ya, Yang kedua, setelah kita memperhatikan niat, yang kedua adalah isi pertanyaannya apa. Apa maksudnya memahami isi pertanyaan? Maksudnya adalah sebelum kita bertanya, coba pertanyaan itu bermanfaat atau tidak? Ya. Bermanfaat buat si penanya, atau bermanfaat dari isi pertanyaan itu bermanfaat atau tidak? Untuk masyarakat bermanfaat atau tidak? Ya. Contoh misalnya, pertanyaan yang tidak bermanfaat itu pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Di zaman Nabi SAW, ada orang bertanya tentang matas sa'ah. Kapan kiamat? Sesuatu yang belum terjadi, dan memang itu gak boleh ditanyakan, karena memang yang tahu cuma Allah. Dan kiamat itu waktunya, kapannya itu memang oleh Allah dirahasiakan. Supaya apa? Ada persiapan. Gak tegang. Supaya persiapan. Ya. Supaya orang betul-betul mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat tadi. Kalau misalnya kiamat dikasih tahu besok tanggal 1. Ya. Ya sudah, semuanya jadi soleh semua. Ya. Justru disitulah ujiannya. Seperti kematian juga begitu. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Gak ada yang tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati. Sengaja memang dirahasiakan agar kita betul-betul serius dalam mempersiapkan diri. Sesuatu yang belum terjadi. Atau bertanya tentang sesuatu yang bukan untuk konsumsi publik. Sesuatu yang bukan untuk konsumsi publik begini. Informasi itu tidak semuanya perlu diketahui oleh semua orang. Ya, tidak semua informasi itu perlu diketahui oleh semua orang. Ada beberapa informasi yang cukup diketahui oleh sebagian orang saja. Ya. Contoh misalnya, urusan pesantren secara detail. Apakah itu untuk konsumsi publik? Bukan. Jawabannya bukan. Cukup yang mengetahui adalah sebagian orang, pengurus, misalnya pengurus pesantren. Ya. Maka yang seperti ini gak perlu ditanyakan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya. Kepentinganmu apa nanya tentang itu? Kecuali kepo. Ya. Kepo ini salah satu penyakit yang kurang baik. Ya. Nabi kasih contoh kan, para ulama kita itu mengajarkan kepada kita, kalau ketemu sama orang lain, jangan tanya apa? Dari mana? Mau apa? Ya. Tapi tanya apa? Gimana kabarnya, sehat? Ya. Gak usah tanya dari mana? Ya. Ada sebagian orang itu gak suka kalau ditanya dari mana? Cukup. Ya. Ketemu, senyum, salam, kabar, kecuali kalau dia sendiri yang bercerita. Kecuali kalau dia sendiri yang bercerita. Saya tadi barusan dari sini, tidak masalah. Makanya dalam beberapa riwayat itu disebutkan kenapa Luqman itu mendapatkan gelar Al-Hakim. Apa maksudnya Al-Hakim artinya? Yang bijak. Kenapa Luqman itu mendapatkan gelar Al-Hakim? Salah satu riwayat menyebutkan karena Luqman itu tidak bertanya kecuali sesuatu yang bermanfaat dan penting. Ya. Makanya pernah diceritakan, kalau gak salah di zamannya Nabi Musa. Luqman kan hidupnya di zaman Nabi Musa. Kalau gak salah, jadi Nabi Musa itu lagi nganyam besi. Nabi Daud itu Nabi Musa ya? Tapi lupa. Salah satu Nabi lah pokoknya. Lagi nganyam besi. Masa besi dianyam? Bayangkan besi kok dianyam? Kan sesuatu yang aneh gitu ya. Besi kan biasanya dipukul-pukul, dipikir pedang. Ini besi dianyam. Luqman itu sudah pengen banget untuk tanya. Tapi beliau berpikir ulang. Saya bertanya kepentingannya apa. Maka beliau pun diam. Ya. Walaupun sangat apa? Penasaran. Ya. Akhirnya, gak lama kemudian malah Nabi Musa yang cerita. Gak usah ditanya, Nabi Musa cerita. Ya, saya lupa Nabi siapa tadi. Nabi tersebut langsung cerita sendiri sama Luqman. Dan mengatakan bahwa ini dibikin untuk baju besi. Ya, makanya kalau kalian perhatikan di gambar-gambar pasukan yang pakai baju besi, bajunya gimana? Kayak rompi. Bajunya kayak rompi. Baju besi kayak rompi. Kelihatannya lentur tapi kuat banget. Enggak bisa tembus. Ya, itu besi yang bisa wa'alanna lahul hadid. Ya. Nabi Dawud berarti ya, benar ya. Wa'alanna lahul hadid. Kami jadikan besi di tangannya menjadi lentur. Ajib ya. Lentur ya. Bisa dianyam. Itu luar biasa Nabi Dawud alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi itulah contohnya bertanya ya, yang bukan konsumsi publik. Tanpa harus bertanya, ternyata beliau sudah mendapatkan informasinya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga. Apa maksudnya yang ketiga? Mempertimbangkan situasi dan kondisi ulama. Itu salah. Nah, mempertimbangkan situasi dan kondisi ulama itu saat akan ditanya. Jadi ketika akan bertanya itu, lihat dulu ulama tersebut itu memang suasananya siap untuk ditanya atau tidak. Kenapa harus demikian? Karena ulama juga manusia. Yang bisa sedih, ya, yang bisa sibuk, yang bisa senang, yang bisa lagi konsentrasi, sedang mikirin apa. Makanya lihat dulu. Ada sebagian orang gak peduli. Ini pernah ada kejadian ya. Abi sama salah seorang ustadz ya, yang dulu temannya Abi ketika di Madinah. Yang namanya ketemu dengan Syekh itu kan sebuah ghanimah. Apa ghanimah mas? Harta apa? Harta karun. Ya. Ya mas suka nanti dulu aja ya, konsentrasi. Ketemu sama Syekh itu sebuah ghanimah, kesempatan emas ya, karena bisa apa? Tanya-tanya. Bisa tanya-tanya. Saat itu anak Kak Abi sama Ustadz tadi sedang sholat di Masjid Nabawi. Subhanallah, Allah takdirkan di depan kami ada Syekh Ibrahim. Tanpa di sengaja ya, gak pernah, gak janjian, gak apa. Wah, ini kesempatan emas ini. Kita punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan sama beliau. Abi lupa kalau gak sholat maghrib atau sholat isya gitu loh. Di Masjid Nabawi, begitu selesai salam langsung, ayo tanya. Maka langsung memberanikan diri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Mau tanya. Nanti tunggu ini waktunya apa? Habis sholat waktunya apa? Zikir. Saking semangatnya jadi. Jadi gak memperhatikan bahwa ini waktunya apa. Ya. Akhirnya beliau, teman Abi itu mundur. Ya, kemudian agak-agak enak juga gitu kan. Karena semacam ya agak sedikit dimarahin gitu loh. Enggak tahu waktu aja kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau mau tanya tuh lihat kondisinya. Ya, paling habis surat kan waktunya untuk zikir. Ya, tunggu nanti misalnya setelah selesai zikir atau setelah selesai makan. Oh, makan setelah selesai salat sunnah gitu. Dia. Jadi harus memperhatikan itu. Atau orang ulama tadi lagi sedih banget. Contoh habis ditimpa musibah, ya keluarganya meninggal, anaknya atau istrinya. Jangan banyak ditanya-tanya tentang hal-hal yang mungkin tidak bukan pas waktunya untuk bertanya. Wong ya. Lagi sedih banget malah ditanyai tentang masalah faraid. Mumpung ya lagi takziah gitu ya, memulai kita takziah. Sambil takziah, wah kesempatan nih kapan lagi ketemu sama ustadz. Sambil takziah. Kemudian nanya-nanya, Ustaz ini saya punya masalah faraid ini susah banget. Aduh, udah susah malah ditanyakan lagi masa-masa susah. Jangan. Ya. Atau di sini katakan ketika lagi mengemudikan kendaraan. Oh, bahaya. Ya. Dan ada juga Amizet ya. Abinya Usama itu pernah cerita. Di sebagian panitia pengajian itu gak ngasih kesempatan Ustaznya untuk istirahat. Jadi di mobil pun, ya, di mobil pun ketika harusnya ustadznya diberi kesempatan untuk istirahat, ditanya terus. Jangan dong. Ya, ya betul memang ini kesempatan Anda sedang bersama-sama dengan ustadz satu mobil, tapi kasih ustadz kesempatan untuk istirahat kalau memang dia capek. Kecuali kalau ustadznya sendiri yang menawarkan diri, silakan kalau mau tanya. Dan ini kejadian seperti ini Abi pernah alami sendiri. Ketika Abi dapat amanah untuk menerjemahkan Syekh Abdul Razak di Istiqlal, itu kan berangkat dari hotel menginap ke Masjid Istiqlal itu sekitar setengah jam sebelum sebelum mulai kajian. Sebenarnya sih dekat dari hotelnya ke Masjid Istiqlal dekat, tapi untuk persiapan jaga-jaga setengah jam. Berarti saat itu kami Abi berangkat bareng sama Syekh di satu mobil. Ini kan kesempatan, ya, kesempatan emas, ghanimah kan, ya, satu mobil. Dan Abi sudah pengen punya banyak pertanyaan, pengen ditanyakan kepada Syekh. Dan ini kesempatan emas, kapan lagi? Akhirnya mulailah. Begitu sampai naik mobil, Syekh duduk di depan, sama sopir, Abi di belakang, ya. Sama seorang ustadz juga. Setelah itu kemudian mulailah Abi nanya, ya Syekh. Ada pertanyaan, tanya, Syekh ini kalau kayak gini gimana? Sama beliau dijawab, alhamdulillah. Dijawab, ini kan ketagihan kan? Dijawab, tanya lagi. Kalau gak salah setelah dijawab yang kedua, ketika bertanya lagi yang ketiga, beliau mengatakan, Afwan, ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Karena saya itu kalau mau ngisi kajian, kata beliau, itu kalau waktu-waktu seperti ini, waktu untuk menyusun materi. Ya. Karena yang namanya ceramah kan harus disiapkan apanya? Materinya. Jadi beliau itu ketika berangkat ke masjid dalam jangka setengah jam itu, beliau sedang mengatur poin-poin yang nanti akan disampaikan. Berarti satu, beliau lagi konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi seperti itu enggak pas untuk ditanya. Nah, Abi ambil pelajaran. Ya, Abi bilang, "Afwan, Syekh. Ya, mohon maaf." Itu adalah pelajaran berharga yang Abi ambil. Ketika orang akan bertanya, harus memperhatikan kondisi orang yang ditanya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, memperhatikan cara bertanya. Apa cara bertanyanya? Harus dengan redaksi yang baik dan penuh adab. Ya, redaksi yang baik dan penuh adab. Dan biasanya kalau kita diajarin di sana, di Madinah itu, kalau mau bertanya itu diawali dengan doa. Makanya biasanya, kalau mau bertanya, ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh, ahsanallahu ilaikum, apa artinya? Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepadamu. Ya, berarti ini kan doa dulu, kita doakan dulu syekhnya, saya itu baru bertanya, fadilatul syekh, ini soal atau sa'ala sa'ilun. Itu kalau anak-anakku perhatikan di rekaman-rekaman kajian para ulama, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Bin Bash, Syekh Uthaymin, ya, Syekh Abdul Razak. Kalau anak-anakku dan para pendengar pemirsa perhatikan rekamannya, ya, itu biasanya yang nanya tuh diawali dengan gitu. Assalamualaikum ilaikum, barakallahu fikum, nafa'allahu bikum. Terus gitu doa dulu baru kemudian tanya. Itu namanya adab. Ya. Kemudian juga, jangan kita bertanya itu seperti kalau kita ngomong sama orang pasar dan kebanyakan awam. Namanya orang di pasar kan langsung teriak-teriak, itu gak boleh. Syekh. Nanya, gak, jangan. Ya. Pakai adab. Ya, disusun kalimatnya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Besok insya Allah kita akan berpindah. Besok libur. Besok kan hari Ahad, ya. Baik. Berarti hari Senin kita akan mempelajari insya Allah prinsip yang ke-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.